Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah, senantiasa kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan satu pun dari kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Apa yang kita lakukan detik ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita pada hadis yang ketiga, yaitu pilar bangunan Islam. Ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam di atas lima pilar. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Menegakkan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Nah, ini di dalam redaksi hadis ya, terkadang urutannya seperti itu. Dan pada pelajaran sebelumnya, yaitu hadis yang kedua, hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Ya, Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, ya, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Yang sering kita dengar urutannya adalah seperti hadis Jibril. Ya. Nah, di sini perhatikan para jemaah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan Islam itu seperti bangunan, ya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pilar. Yang kita kenal dengan rukun Islam yang lima. Ya. Dan yang namanya rukun, yaitu pilar, tiang, kalau salah satu tiang itu runtuh, maka akan runtuh semuanya. Ya. Rasulullah SAW memberikan keterangan buni, ya, dibangun, ya, Islam itu di atas lima pilar, ya. Apa arti Islam, para jemaah? Arti Islam adalah al-istislam, ya, yaitu tunduk dan patuh dan pasrah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim, ya. Demi Tuhanmu Muhammad, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Dengan keputusanmu tidak ada rasa berat, dan mereka yusallimu taslima, yaitu taslim, ya, tunduk dan pasrah. Nah, ini para jemaah, ya, tunduk dan pasrah. Nah, jadi agama Islam adalah yaitu tunduk dan patuh dan pasrah. Ya. Ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 65 ini ya terkait dengan ada seorang muhajirin yaitu Az-Zubair ibnul Awam dengan seorang sahabat Ansor. Keduanya berselisih masalah pengairan ladang. Kemudian diangkat perkaranya kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar Az-Zubair ibnul Awam itu mengalirkan airnya dulu. Setelah itu baru kepada sahabat Ansor. Dengan keputusan tersebut, sahabat Ansor tidak terima. Kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah karena dia sebagai kerabatmu sehingga engkau memutuskan seperti itu? Nabi marah, ya, dan Nabi menyuruh kepada Az-Zubair ibnul Awam untuk memenuhi ladangnya dahulu, sampai penuh semuanya, tambah lagi, baru kemudian dialirkan kepada sahabat Ansor. Turunlah ayat ini, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka dan dengan keputusanmu tidak ada rasa berat serta taslim wa yusallimu taslima. Ya, inilah makna Islam adalah taslim. Istislam, yaitu tunduk dan patuh. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, hendaklah memiliki sifat tunduk dan patuh. Inna makana qawlal mu'minin, idha du'ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum, an yakulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman, jika diajak kepada Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ya. Wa makana li mu'minin, wa la mu'minatin, idha qadallah, wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara lalu dia memilih yang lainnya. Oleh karena itu para jemaah, bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita berusaha untuk berpegang teguh kepada agama Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, ya, lahir dan batin. Adapun ketidakmampuan menjalankan satu, dua atau lebih, hendaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai orang beriman, ya, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, ya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan merupakan musuh kalian yang sangat nyata. Hadis ini para jemaah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, apa kata beliau? Inna hadzal haditsa aslun azimun fi ma'rifatid din wa 'alaihi i'timaduhu wa qad jama'a arkanahu. Hadis ini merupakan pokok yang agung di dalam mengenal agama dan di atas hadis tersebutlah ya agama bersandar dan hadis tersebut mengumpulkan semua rukun-rukun agama Islam. Ya, yaitu, sudah kita dengar tadi, bunyal Islamu ala khomsin. Anak TK sudah diajarkan, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kita semua hafal. Tapi hendaklah kita pahami, ya, apa hakikat makna dari hadis tersebut para jemaah. Nabi memberikan istilah, ya, dengan perkataan beliau, bunyal Islam. Bunyal itu kalau bangunan kan dipakai untuk seperti rumah atau bangunan yang lain. Nah, maka agama Islam seperti itu, seperti bangunan, ya. Seperti bangunan para jemaah. Nah, bangunan ada pilar. Kalau pilar itu runtuh, maka runtuhlah bangunan itu. Kalau pilar itu tegak, maka tegaklah rumah itu para jemaah. Nah, demikian juga dengan agama Islam. Apa pilar yang pertama setelah kita mengetahui makna Islam? Islam adalah tunduk, Islam adalah patuh. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin umat ini, semua umat beliau masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Apa kata beliau? Yang mau taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat tidak mau taat kepadaku, berarti dia enggan, tidak mau masuk surga. Ini merupakan ya, kelebihan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan semuanya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Bagaimana para jemaah supaya ya, supaya apa? Yang pertama kali masuk ke surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika diketok pintu surga, ditanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Aku tidak dibuka kecuali untuk engkau pertama kali. Baru kemudian itu setelah umat Nabi Muhammad, baru setelah itu umat yang lainnya. Ya, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, perhatikan di sini ya, agar kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita syahadat kita perkuat, syahadat kita. Kita sudah bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bersabda, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Semua ya, setiap masing-masing nabi memiliki doa yang dikabulkan, dan aku menyimpan doaku pada hari kiamat sebagai syafaat ya. Masing-masing nabi diberi doa yang dikabulkan, dan masing-masing mereka telah menyegerakan doanya di dunia. Tapi aku punya doa yang aku simpan di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Ya, dan syafaat itu akan diraih bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, para jemaah. Nah, disinilah rukun yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadah itu apa maknanya? Asyahadah, ya, persaksian. Maka orang bersaksi harus memenuhi empat hal. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu bil mashhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Oleh karena itu dalam surat Muhammad ya, ayat yang ke-19 kalau tidak salah, mohon dikoreksi lagi, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui dengan ilmu. Apa yang harus diketahui? Yaitu syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu orang bersaksi harus mengetahui apa yang dipersaksikan. Ini yang pertama. Sebab kalau orang mau bersaksi tidak mengerti apa yang dipersaksikan, apa yang mau dipersaksikan. Ya. Yang kedua adalah an-nutqu bihi, mengucapkan, ya. Yang ketiga adalah apa? Al-i'lamu bihi, mengumumkan. Dan yang keempat adalah yaitu al-amal bimuktadoh, yaitu mengerjakan konsekuensi dari persaksian. Ijma' para ulama, sebagaimana disebut oleh Ibn Abil Izz, bahwa kalau orang Islam itu sudah masuk Islam sejak kecil bersama dengan orang tuanya, maka dia tidak perlu bersyahadat lagi. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada, maaf ya, ada sebagian kelompok-kelompok tertentu itu kalau tidak masuk apa, kalau tidak baca syahadat lagi tidak dianggap sah Islamnya. Dari mana pemahaman seperti itu? Ya, ini ijma. Ijma itu apa? Definisi ijma itu apa? Ittifaq mujtahidi hadil ummah ya, ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iin. Ya, kesepakatan ulama umat ini. Ya, setelah wafatnya nabi terhadap hukum syar'i. Maka mereka sepakat kalau orang itu sudah masuk Islam sejak kecil bersama orang tuanya, sahabat, tidak pernah mereka mengulang syahadat lagi. Tabi'in juga tidak pernah mereka mengulang syahadat lagi. Tabi'ut tabi'in tidak pernah mengulang syahadat lagi. Ya. Nah, namun, yang keempat yaitu melakukan atau mengerjakan konsekuensi syahadat, yaitu tentu sampai kita meninggal. Ya. Apa konsekuensinya? Lihat para jemaah. Syahadati alla ilaha illallah. Ya. Nah, dalam agama Islam itu selalu ada dua unsur. La ilaha ini adalah an-nafyu namanya, yaitu menafikan, meniadakan, menolak. Illallah al-itsbat, menetapkan. Ya, menetapkan. Agama Islam agama damai. Aslim taslam. Ya. Masuk Islam selamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus engkau kecuali untuk rahmat semua alam. Ya. Namun agama adalah agama, lakum dinukum waliyadin. Sehingga Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak diterima. Oleh karena itu, maaf kalau ada orang mengatakan sebenarnya agama semuanya sama tujuannya, cuman jalannya berbeda. Itu enggak bisa. Ya. Kita tidak boleh mengganggu orang, tapi kita juga tidak boleh urusan agama dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin. Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau membawa asar bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu menawarkan Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kalian setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, barter. Ya. Wahai Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun. Ya. Akhirnya apa para jemaah? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama agama kami. Itu urusan agama para jemaah, ya. Maka Islam adalah agama yang benar bagi kita, keyakinan kita yang paling benar, yang lain batil. Oleh karena itu, konsep la ilaha illallah. La ilaha meniadakan, menolak. Illallah menetapkan. Oleh karena itu, ya, rukun la ilaha illallah ada dua. An-nafyu wal-isbat, menolak dan menetapkan. Kalau menolak semua, itulah komunis ateis. Kalau menetapkan semua, itulah orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik di samping mengakui Allah juga mengakui Lata Uzza, Manat dan Hubal. Ya. Oleh karena itu dalam surat As-Saffat ayat 35-36 orang musyrik, ya, Quraisy mengatakan sebagaimana Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, sombong, tidak mau. Tidak mau. Apa alasannya? Punya alasan. Wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Jadi Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang syair yang gila karena mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ketika mendengar kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka paham harus meninggalkan Lata, harus meninggalkan Uzza, harus meninggalkan Manat, harus meninggalkan Hubal dan lain sebagainya para jemaah. Nah ini, ya. Oleh karena itu mereka tidak mau. Ya. Lata itu, ya, atau Uzza, ya, itu dulu adalah tukang buat tepung. Kalau ada orang haji dikasih, ya, ketika meninggal dikenang, dibikin patungnya, kemudian disembah oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, ini adalah pilar pertama, ya, syahadat la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan sesembahan, ya, selain Allah. Yang namanya nyembah, ya, dalam bahasa Arab itu adalah namanya ibadah. Al-ibadah, ya, artinya adalah al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri, ya. Dari kata abada ya'budu ibadah. Pelakunya namanya abdun atau abid. Ya, abdun. Meskipun Ka'bah mulia, tidak boleh memberikan nama anak abdul Ka'bah. Ya. Harus Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq, ya. Ya, Abdul Jabbar, Abdul Khaliq. Ya. Nabi bersabda, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ada kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Apa contohnya para jemaah? Maaf kalau kebetulan ada. Yaitu apa? Abdi dalam. Cara jalannya gimana? Abdi dalam. Ya. Ngesot. Kenapa? Karena merasa rendah. Nah, itu, ya. Jadi ibadah, ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan maknanya al-khudu' wat-tadhallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri. ya, maka segala bentuk merendahkan diri dan menghinakan diri namanya ibadah, di mana tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apa? Minta perlindungan. Ada dalam surat namanya surat Al-Jin. Ayat yang ke-6, ya. Ada orang takut sama jin. Kemudian apa? Allah berfirman annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin itu menambah sesat dan dosa. Surat Al-Jin ayat yang ke-6, ya, yang bawa mushaf Quran bisa dibuka. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini, dulu orang-orang itu kalau lewat lembah, ya, mereka itu pamitan sama yang Mbah Wreksa. Mbah, saya lewat sini tolong jangan diganggu. Seperti itu, ya. Tolong jangan ganggu kami, dan bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin itu menambah sesat serta menambah dosa kepada manusia. Nah, ini para jemaah, ya. Sehingga kita tidak boleh, kalau kita lewat tempat yang angker, enggak boleh kita, wahai Mbah Fulan, tolong saya jangan diganggu. Ya. Nah, ini. Apa solusinya? Nabi memberikan doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Berlindung hanya kepada Allah. Kita baca Quran, setiap baca Quran baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau engkau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Maka tidak boleh minta perlindungan kepada Allah. Ini adalah konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu para jemaah, fadilah yang kalimat tauhid la ilaha illallah sangat agung. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Ya. Sehingga kalau ada orang tua kita atau saudara kita sudah payah, ya, apalagi dokter vonis ini begini dan begitu, ya, dokter vonis itu hanya sekedar perkiraan, ya, sebab tidak ada yang tahu satu jiwa pun, ya, kapan dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu besok apa yang terjadi, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya. Tapi kalau memang sudah payah dan kita bisa melihat ini sudah payah, maka kita tuntun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Nabi mengatakan bersabda lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang meninggal itu dengan la ilaha illallah. Talkin itu apa? Ya, seperti mentalkin anak kecil baca Quran. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak kecil ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah, diulang lagi. Ini namanya mentalkin bacaan Quran. Makanya dulu sampai sekarang, ya, metode talkin, ya, dalam bacaan Quran selalu menggunakan metode talkin, karena supaya tahu makhrajul huruf. Bagaimana, ya, kemudian hukum tajwidnya, ikhfa, izhar dan lain sebagainya, bisa. Itu namanya talqin. Nah, ketika orang mau meninggal, Nabi menyuruh untuk mentalkin. Talqin orang meninggal dengan la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Kalau sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga dia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Nah, cuman jangan sampai salah paham. Jangan kamu talkin dulu, nanti bapakmu mati beneran. Jangan. Ya, justru kalau kita talkin begitu, masalah mati itu sudah ada ketentuannya, bapak ibu sekalian. Ya, kalau meninggalnya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, masya Allah, ini rezeki yang sangat besar. Karena Nabi menjamin mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah udah keluar jannah. Ada seorang ulama Abu Zur'ah, ya, Abu Zur'ah, ya, Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau ulama hadis. Ya, ketika beliau sakit parah, banyak orang yang menjenguk, dan kebetulan para ulama juga, ulama hadis. Mau mentalkin tidak enak, karena seorang ulama. Akhirnya satu sama lain saling bertanya sebuah hadis yang tadi saya sebutkan. Ya. Kok kebetulan semuanya lupa ya, jalan hadisnya. Dari siapa? Fulan an fulan sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Pada lupa semua. Nah, Abu Zur'ah Ar-Razini ingat. Ya, beliau dalam keadaan payah menyebutkan an fulan an Mu'adz bin Jabal ya, An-Nabi sallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Setelah mengucap itu, Abu Zur'ah Ar-Razini meninggal. Ya, meninggal para jemaah lainnya. Ini ulama ya. Ulama memang tidaklah mudah ya untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kalau misalkan orang meninggal tadi masih ingat sawahnya, masih ingat mobilnya, masih ingat rumahnya, dituntun lagi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Ada cerita nyata ya, anaknya nuntun, ibunya lagi payah, Bu, nyebut, Bu, ibunya ikut ngomong nyebut ya. Jadi kalau sudah payah para jemaah, tolong diingatkan dengan mengatakan la ilaha illallah. Perbanyak dengan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, kemudian jangan diajak ngomong yang lain. Sudah, beliau tutup dengan itu ya. Kalau masih ingat ngomong yang lain, ditalkin lagi. Sehingga apa? Apa yang disabdakan Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga ya. Jadi konsekuensi la ilaha illallah, rukun yang pertama harus meninggalkan yang lain, kesyirikan ya. Allah berfirman wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, beriman kepada Allah ya, maka apa? Dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Tauhid itu apa maknanya? Dia kata toho. Tohol ma, yaitu air melampaui batas dari pantai. Itu namanya tauhid. Maksudnya apa? Tauhid ma'ubidah siwallah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya tauhid. Jadi barang siapa mengingkari sembahan selain Allah, beriman kepada Allah saja, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Ya. Kalau mengatakan la ilaha illallah, masih minta-minta kepada selain Allah, ya, masih minta perlindungan kepada selain Allah, maka ini tidak sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Anak kecil saja diajarkan oleh Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahat, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata, lau jitama'at ala an yanfa'uka bishay'in, lam yanfa'uka illa bishay'in, fad kataballahu lak, wa ini jitama'u ala an yadurruka bishay'in, lam yadurruka illa bishay'in, fad kataballahu alaik, rufi'atil aklam, wajafatil suhuf, rawahu Tirmidzi. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan memberikan pertolongan padamu. Kalau engkau minta, minta pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada pengaruhnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ini anak kecil, ya. Gulam itu umurnya antara 0 sampai 15 tahun, ya. Ibnu Abbas saat itu umur 7 atau 9 tahunan. Anak sekarang 9 tahun sudah buka ramalan bintang. Apa bintangmu? Cancer, ya. Kalau sudah lihat bintangnya asik, ya, berbunga-bunga. Kalau lihat bintangnya redup, sudah susah. Nah, ini para jemaah, ya. Nabi bersabda, man ata'arrofan أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau mendatangi dukun, ya, kemudian membenarkan omongannya, maka dia telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, oleh karena itu kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka tinggalkan semuanya, ya. Bisa dibuka di surat As-Saffat tadi ya, Bu ya. Tolong yang mungkin ada Quran digital, surat As-Saffat ayat 35-36. Ya. Itu orang musyrik Quraisy tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensinya. Kalau saya mengatakan itu, kami harus meninggalkan sesembahan kami yang lain. Meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Ya, surah As-Saffat ayat 35-36. Sudah ketemu? Ya, apa artinya? Tolong Mas dibantu. Nahir gila. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka, siapa? Orang-orang musyrik Quraisy, ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah tidak mau, Pak. Sombong, menyombongkan diri, enggan. Ya. Karena mereka paham kalau mereka mengatakan la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan yang lain. Ya, oleh karena itu mereka mengungkapkan alasannya, wa yaqulun, mereka mengatakan innala tariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami, ya, li syairin majnun, gara-gara tukang syair yang gila. Siapa yang dituduh tukang syair yang gila? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah. Jadi nabi kita ini dituduh dengan macam-macam, tukang syair, orang gila, macam-macam tuduhannya. Apa penyebabnya? Hanya menyuruh untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Sehingga apa? Sehingga nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan para jemaah. Nah, oleh karena itu sebagai umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mendapatkan syafaat beliau, jangan sampai menyekutukan Allah. Karena beliau tadi sudah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi tersebut sudah menyegerakan doa mereka di dunia, sementara aku simpan doaku dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan syafaat itu akan diraih bagi umatku yang tidak menyekutukan Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan, ya, mereka yang tegak dengan la ilaha illallah, ya, keluar rumah bertawakal kepada Allah, keluar rumah ngitung bunyi toke, ya, toke itu, kalau ganjil nggak mau keluar, ya. Kalau genap baru mau keluar. Itu namanya tatoyur. Ya, dulu di zaman jahiliyah, kalau orang mau pergi, itu lihat burung. Burung diusir. Ya, kalau burung itu pergi ke kanan, pergi. Kalau pergi ke kiri, gak mau pergi, dianggap sial. Ya. Ada orang tidak mau dengan nomor 13. Ya, ada rumah nomor 13 di sini, Bu? Ada tidak mau. Ada juga gak mau nomor 4. Ya. Apa kata Nabi? Allah berfirman, ya, yudzini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku, dia telah mencela waktu, ya, padahal akulah waktu, yaitu akulah yang mengganti siang dan malam. Jadi ibu-ibu, kalau musim panas, ya, kadang menggerutu karena gerah. Musim hujan menggerutu karena tidak kering. Ini jangan sampai, karena itu adalah apa? Ad-dahr, Allah yang mengatur semuanya. Nah, inilah para jemaah konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Tinggalkan semua kesyirikan, ya. Maka kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bit-tawut wa yu'min billah, ya, fa may yakfur bit-tawut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya. Itu dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa mengingkari tauhid, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Dan kalau orang, ya, tegak dalam memegang kalimat la ilaha illallah tidak akan pernah gentar Bapak Ibu. Keluar rumah baca doa, bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, ya. Maka orang yang bertawakal tidak mudah digoda syaitan. Tolong buka surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Surat An-Nahl surat 16, ya. Allah berfirman annahu laisa lahu sultan ala alladziina aamanu wa ala rabbihim yatawakkalun wa innama sultanuhu ala alladziina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Allah berfirman sesungguhnya setan tidak bisa mengganggu menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal, ya. Yang bisa diganggu setan adalah orang yang menjadikan dia sebagai teman dan orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beriman pada Allah, bertawakal, insyaallah tidak mudah digoda syaitan, ya. Para jemaah rahmati Allah, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid yang kedua adalah kita syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammadur Rasulullah. Nabi bersabda pada hadis yang lain, man syahida an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min adkhalahu aljannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat, ya, yang diberikan Allah berupa kun fayakun, ya, dan bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, Allah memasukkan surga apapun amal perbuatannya, ya. Jadi kita mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul. Kalau sebagai hamba, jangan diberikan kepada Rasul hak-hak ketuhanan, ya. Karena Nabi juga pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika berada di atas keledai. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah kepada hamba dan apa menjadi hak hamba kepada Allah? Apa kata Mu'adz? Allah dan Rasul yang tahu. Hak Allah adalah engkau nyembah Allah saja, jangan yang lain. Jangan menyekutukan Allah. Maka hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa dia, tidak akan mengadab. Maka kita, ya, Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagai hamba, ya, beliau makan, minum, menikah, ya, dan seterusnya. Tapi sebagai Rasul, maka kita harus cinta kepada beliau. Kita harus taat kepada Nabi. Kita harus menjunjung sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga perkara, ya. Kalau orang mendapatkan tiga perkara itu, merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Ya, yang paling dicintai itu. Yang kedua, mencintai manusia karena Allah. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah dia beriman. Nah, ini para jemaah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ya. Apa kata beliau, firman Allah, sungguh telah ada pada Nabi Muhammad contoh yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Dalam segala hal, dalam beliau berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berhubungan dengan anak kecil, ya, dengan apa saja, tidak ada cacat sedikitpun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jemaah, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Maka tidak bisa kecuali dengan ilmu, para jemaah. Dengan ilmu, ya. dan Nabi sudah meninggalkan semuanya kepada kita. Apa kata beliau? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah dijelaskan. Bagaimana kita bisa mengetahui sabar untuk duduk dalam majelis ilmu? Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala murril jafa min muallimi li'anna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'tibara lidatihi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mujtahid mutlak, imam besar. Apa kata beliau? Ya, bersabarlah engkau menghadapi sikap kasar yang tidak menyenangkan dari seorang pengajar, ya, dari guru, dari ustaz, dari kiai, dari ulama, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang gagal menuntut ilmu karena gara-gara tidak sabar, ya. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya sesaat dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Kehidupan seorang sangat tergantung kepada ilmu dan ketakwaannya. Kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, la'tibara lidati, sudah tidak ada gunanya. Ya. Adanya tidak dianggap, tidak adanya tidak ditunggu. Ya. Itulah ya, ilmu para jamaah. Oleh karenanya, kita untuk mengetahui ya, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah SAW, mengetahui ajaran beliau dengan ilmu yang sudah disampaikan semuanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, masih banyak ya untuk rukun Islam ini, ya. Bagaimana itu arti daripada ilah, ya, arti sholat secara bahasa dan istilah, arti zakat secara istilah apa bahasa dan istilah, arti haji, ya. Sepintas mungkin nanti akan saya ulas lagi untuk hadis yang ketiga ini, ya. Sholat makna secara bahasa adalah addu'a. Ya, secara istilah adalah apa? Yaitu perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu makna sholat. Zakat makna secara bahasa adalah apa? Yaitu an-nadhafah, bersih-bersih. Ya, tapi secara istilah apa? Yaitu membersihkan jiwa kita, ya, dan harta kita. Haji maknanya adalah berkunjung, az-ziyarah. Ya, as-sawm maknanya menahan diri, ya. Secara bahasa, secara istilah adalah apa? Al-imsak anil muftirat, ya, min tulu'il fajr ila ila ghurub syams, ya, ma'an niyat ta'abbud lillah, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Insyaallah pada kesempatan akan datang, jika Allah mempertemukan kita kembali, kita akan jelaskan satu persatu sehingga kita bisa mengambil manfaatnya.